Kalau gak di rumah mata papa jelalatan, repot, repot. Mendingan siap Bu, insya Allah. Sampai ke undangan, apa Ibu nyikut terus? Kenapa ngeliatin perempuan itu terus? Yang mana? Jangan pura-pura. Nah. Gak sengaja apa? Saya juga lihat Bapak berulang-ulang lihat dia, ha? Emang dia sama saya cakepan mana? Cakepan mana, Pak? Cakepan mana? Atuh Bu, cakepan Ibu, bohong. Bohong. Jujur. Ya kalau jujur mah jelas cakepan dia. Apa? Satu-satunya pilihan adalah pergi ke musola, lalu sholat tobat. Ya, ya Allah, Engkau tahu semua dosa saya. Istri saya tidak tahu dosa saya, tapi Engkau tahu dosa saya. Engkau tahu setiap lirikan mata, Engkau saksikan setiap gejolak hati. Ampun ya Allah. Boleh jadi istri digerakkan oleh Allah marah, karena itu merupakan peringatan dari dosa yang tidak diketahui istri, tapi Allah tahu. Jelas? Saya ingin menutup ini dengan sebuah ilmu tentang sholat khusyuk. 5 ciri orang sholat. Ini untuk evaluasi diri. Tadi di radio sebetulnya saya sudah ceramah ini. Saya tidak akan mengakhiri sampai jam 12 ya, karena sudah tidak mungkin lagi, ini sudah terlalu penuh. Ini saja bonusnya. Mau? 5 ciri sholat. Oke, tenang. Tadi ada di sini hadirin ya. 1. Imam Ibnu Qayyim berkata, tingkatan manusia dalam sholat ada 5 golongan. Yang pertama adalah manusia yang sangat zalim kepada dirinya sendiri. Mereka adalah yang sholat, wudhunya tidak sempurna, waktu sholatnya tidak terjaga, syarat dan rukun sholat tidak diperhatikan. Jadi asal-asalan. Wudhunya asal-asal basah. Dia tidak pentingkan sikutnya basah atau tidak, sela-sela jarinya. Ada yang kalau wudhu tuh kaki tuh hanya disiram saja begitu. Tidak di sela-sela jarinya tidak dibersihkan. Orang yang menganggap remeh wudhu sama dengan menganggap remeh sholat. Karena wudhu sholat yang baik itu bergantung pada wudhu yang baik. Ada orang yang sholat itu tidak peduli saja waktunya. Kadang-kadang duhur didekatkan ke asar. Subuh juga menjelang duha. Orang yang tidak tahu padahal as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya itu adalah amalan yang sangat utama. Derajatnya lebih tinggi dari birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. 1 as-sholatu ala waktiha, 2 birrul walidain, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Harusnya sholat tepat waktu itu menjadi ciri, karena orang akan mementingkan sesuatu yang dianggapnya penting. Nah, kalau orang melambatkan sholat, ciri-ciri sholat tidak dianggap penting. Padahal telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ke sekolah jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah, telat bayar utang jadi masalah, apalagi telat sholat. Sumber masalah. Hati-hati nih yang suka nganggap remeh sholat tepat waktu, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ada yang sujudnya juga sekenanya aja, seperti punten ya, seperti gogog, ininya nempel. Atau sholat juga tidak pernah sesuai dengan tuntunan dan dia tidak merasa bersalah. 2, orang yang kedua adalah, ibu-ibu yang bermake up, hati-hati ya. Jangan ngebela make up sampai wudhunya enggak menyentuh. Saya mah dah enggak pakai make up, jadi lebih sederhana. Enak ya jadi lelaki ya. Enggak terlalu ribet aslinya. Enggak harus pakai patlot alis, lipstick. Ibu-ibu, bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur. Mau apa sih, Han? Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Lelaki diam. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Berani-beraninya ngomong itu. Suaminya ikut tidak sekarang? Kenapa ke undangan? Ini gaya Ayo pulang undangan buat suami sisanya. Buka kerudung udah keringat. Make up dilap ke pinggir. Patlot alis di sini, lipstick di sini. Cuek, baju yang bagus yang disetrika. Kalau pulang dari undangan buka tengok ketiak. Itu suami teh sisanya. Ngaku-ngaku aja. Gak boleh emosi lah hadirin. Mereka ketawa, pasti ngetawain diri sendiri. Emang wanita mah gitu, suka ngomong dulu baru mikir. Bo, ibu, bo, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Saya enggak. Jadi mereka tuh bicara dulu baru mikir. Udah mikir terus bingung. Udah bingung ketawa sendiri. Tapi tidak minta maaf. Bu, ibu yang baik. Ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak, ya robah-robah weh. Saya mah udah apal. Makanya kalau sama istri mah gak usah dimasukin ke hati. Ya, rubah-rubah ya. Dengerin baik-baik, sikap yang baik, empati. Kalau salah minta maaf, tapi gak usah dimasukin ke hati. Udah kayak gitu ya. Ngomong, udah itu robah-robah aja sendiri. Dan kita yang bagian salah, ya gak apa-apalah. Pak, mau dimasakin apa hari ini? Gak usah repot-repot bu, apa yang ada aja. Gak usah capek lah bu, gak apa-apa ibu yang ada. Ih, suami teh istri mau berbakti dipersulit. Salah. Ya udah, tuh sekali-kali bikin opor ayam atau kalau mau masak. Ayam tuh mahal, Pak. Ya udah, kalau gitu yang sederhana aja. Bikin karedok supaya gak mahal. Karedok tuh banyak kacangnya, Bapak kan asam urat, nanti jadi masalah lagi. Aduh bu, daripada duel pagi-pagi, gini aja lah, ibu pergi wae ke warteg atuh, milih di warteg banyak pilihan, murah, gak capek. Oh, berarti masakan saya gak enak ya. Mau jadi lelaki, siaplah menerima kenyataan. Dua, orang yang memperhatikan sholat, wudhu, dan rukun-rukunnya, tapi ia lupa akan kesungguhan jiwa, terlena oleh bisikan, dan larut dalam gangguan yang ada dalam pikirannya. Jadi ke masjid mah ke masjid sholatnya. Wudhu, habis wudhu, Allahu Akbar, leng, pelesir pikirannya. Tuh. Allahu Akbar, aduh tasi ibu tadi bagus benar. Dimana belinya ya Allahu Akbar. Apa ada di pasar raya? Kayaknya ngasem ya Allah. Tapi kayak gitu harganya barang berapa ya Allah. Wih, tapi gini kayaknya nyicil lah, bisa lah sama Allah. Tapi uang mukanya dari mana Allah. Yang gini aja dijual, nanti sih, oh iya benar juga sama Allah. Berapa banyak yang datang ke masjid buat sholat, tapi ketika takbir dimulai, langsung dia juga mulai acara sendiri. Serius hadirin, berapa banyak yang sholatnya, padahal sudah ke masjid kita tuh, tapi ketika mulai sholat, kenapa? Karena memang tidak ada niat sholat khusyuk. Niatnya mau sholat saja, bukan mau sholat khusyuk. Itu banyak, dan tidak merasa bersalah. Apalagi kalau imam bacaannya panjang, wih asik, banyak yang bisa diselesaikan. Yang ketiga ini adalah orang yang menjaga syarat dan rukun sholatnya dan jiwanya bersungguh-sungguh melawan bisikan dan gangguan. Mereka semangat dalam melawan musuh-musuh agar tidak mencuri sholat mereka. Mereka ini seperti dalam sholat dan perjuangan. Nah yang ini Allahu Akbar. Tidak, saya lagi sholat, astagfirullahaladzim. Ingat, saya harus khusyuk, subhanallah, Allah Akbar, astagfirullah. Jadi sholatnya itu sadar, tidak boleh dicuri oleh orang lain. Ini sudah lebih bagus. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau yang pertama mah celaka tuh, dosa sholatnya. Yang kedua itu dihisab. Yang ketiga ini dapat pahala nih. Karena sudah merupakan perjuangan. Yang keempat adalah orang yang sangat memperhatikan sholatnya, hatinya fokus dalam ruh sholat dan penghambaan. Nah yang keempat ini udah enak. Allahu Akbar. Menikmati bismillahirrahmanirrahim. Tiap bacaan tuh dinikmati, terasa didengar oleh Allah. Jadi sudah menikmati sholatnya. Tapi yang kelima adalah orang yang mencurahkan segala pikiran dan hatinya untuk mencapai kehusyuan yang paripurna dalam sholat. Nah ini yang pengen nikmat sholatnya tersempurna. Udah bukan mikirin godaan lagi, tapi betul-betul ingin sempurna. Tiap bacaan tuh sempurna, hatinya penuh dengan cinta, keagungan Allah. Seolah-olah ia melihat Allah dan ia hadir di hadapannya. Bisikan dan godaan lenyap dari dirinya. Tabir penutup antara dirinya dan Allah seakan sudah terbuka. Perbedaan orang ini dengan orang yang lupa dalam sholat, ibarat bumi dan langit. Bagi orang yang pertama disiksa, orang yang kedua dihisab, yang ketiga dimaafkan, yang keempat dapat pahala, dan sholat yang kelima inilah derajatnya, derajat sholat kekasih Allah. Antabudallah, kan anna kataro, beribadah pada Allah seakan kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasa dilihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kita. Itulah pemahaman ihsan. Sahabat-sahabat sekalian, yang mana nih kita sholatnya? Kayaknya nomor dua ya. Kalau yang satu mah, satu juga banyak tuh yang wudhunya seenaknya. Karena kesempurnaan sholat diawali dengan kesempurnaan persiapan. Persiapan sholat. Insya Allah kita akan segera tutup dengan muhasabah dan doa. Mudah-mudahan dari sebanyak ini banyak kekasih Allah, sehingga doa kita diijabah. Kita bertemu lagi hari Ahad besok di Istiqlal. Insya Allah kajian Asma'ul Husna. Kalau saya memang senangnya mengkaji tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan nambah yakin ke Allah, kan nambah indah hidup kita, ya. Sambil kita baca Al-Quran, sambil bersedekah, ya. Siapkan buat bersedekah, jangan pernah ragu-ragu sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tafadhal Ustaz, Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. آيات كرسي. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء